Bagaimana dengan orang yang bekerja pada satu badan usaha, bank, asuransi, pegadaian, kantor pajak, koperasi simpan pinjam dengan cara riba, atau pada satu badan usaha dengan cara suap menyuap untuk mendapatkan kegiatan usahanya dengan dalih susahnya cari kerja, atau hanya itu yang bisa dia lakukan, atau takut mendapatkan kesulitan ekonomi kalau dia keluar dari tempat tersebut. Nah, takut yang semacam ini bagaimana? Apakah dapat terjatuh pada kesyirikan karena takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Allahul musta'an. Ini menunjukkan lemahnya iman. Tidak yakinnya seorang kepada Allah. Tidak tawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyangka bahwa dia yang mengatur rezekinya. Seakan-akan tidak ada di sana yang mengatur rezeki seorang hamba. Ya. Sehingga yang tampak di hadapannya itu adalah kemiskinan dan kemiskinan. Dan sering saya mendapati orang seperti ini. Waduh, nanti kalau keluar gimana ya? Cari kerja apa? Nah, dikiranya jadi tukang batu itu hina, Pak. Nah, jauh lebih baik, lebih halal, lebih terhormat, lebih mulia daripada pekerjaan yang haram. Masyaallah rahimakumullah. Kita letakkan di mana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, Allah beri jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Jangan pakai otak saja. Nah, ya, jangan pakai perhitungan matematika biasa. Waduh, kalau keluar berarti saya enggak punya keahlian apa-apa. Seakan-akan tidak ada yang mengatur. Nah, kita letakkan di mana firman Allah ini? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan yang mudah baginya. Hanya saja semua penuh dengan cobaan. Nah, jangan dianggap bahwa seorang kalau menjadi seorang muslim pasti jadi kaya raya. Nah, ini salah juga. Ada yang menyangka kalau semakin banyak bersedekah semakin kaya raya, sehingga itu yang dikejar. Kenapa dia sedekah? Supaya nanti semakin kaya raya. Allahul musta'an. Ya, akan tetapi kekayaan yang adalah kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat ini sebagai peringatan kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kemudian seorang menuntut dengan cara yang haram hanya karena takut miskin, tidak punya alternatif yang lain. Subhanallah, subhanallah. Ya. Sebagian mereka lalu yang ketakutan. Sama, takutnya sama. Nah, kalau tidak punya ijazah, enggak bisa kerja. Nah, maka dianggap kalau seorang belajar menuntut ilmu, ngaji di pondok pesantren itu tidak punya masa depan. Tidak punya masa depan. Dianggap seperti itu. Sehingga dianggap orang yang masuk pesantren dan orang yang masuk anak-anaknya ke pesantren itu rendah. Statusnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu rendah. Hah? Anak pondok. Nah, oh ini S2. Nah, lah ini LC. Ini S3. Ambil S-mu itu. Kami tidak butuh sama S kalian. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan dengan itu, ya, segala persoalan terselesaikan dengan gelar, dengan hidup mewah meskipun dengan cara yang haram. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di mana ayat-ayat Allah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha." Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezeki yang diberikan kepadanya. Rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita cari. Namun ketika kita mencari, jangan mencari dengan cara yang haram. Nah, fa innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'ati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diambil apa yang ada di sisi Allah dari rezekinya kecuali dengan melalui jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara yang haram. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Thabit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana hammuhul akhirah, jama'allahu syamlah." Jama'allahu syamlah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanat niyatuhu ad-dunya, farraqa Allahu alaihi dhay'atahu wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang harapannya itu akhirah, tujuannya itu akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perasaan cukup ya dalam hatinya. Laisal ghina bi kasratil arad walakinnal ghina ghinan nas. Kekayaan itu bukan karena banyak harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Nah, wa man kanat niyatuhu dunya, siapa yang niatnya itu karena dunia, untuk menjadi hamba dunia, farraqallahu alaihi dhay'atah, maka Allah akan memporak-porandakan urusannya. Jadi banyak muskilah, banyak problem. Belum selesai satu problem, problem lagi yang satu muncul. Seperti itu keadaan. Wa ja'ala al-faqra bayna 'ain, sehingga di hadapan matanya itu adalah miskin, miskin, miskin, takut miskin, takut miskin. Kalau saya meninggalkan ini, saya jadi miskin. Ini modelnya orang seperti ini. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Dan tidak akan dia dapatkan dari dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dia selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Nah, beda dengan seorang harapannya akhirah, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu yang datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina di hadapannya. Tapi orang yang menjadi hamba dunia, ya, orang itu yang menjadi hina di hadapan dunia. Nah, dunianya jual mahal kepadanya. Tapi kalau seorang menjadi hamba akhirah, maka dunia itu akan merendah, menjadi rendah di hadapannya. Bagi siapa yang yakin dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastikan tidak akan terlantar seorang hamba itu. Hanya yang dibutuhkan keyakinan dan usaha. Yakin, sabar. Dengan keyakinan dan kesabaran akan memperoleh kesuksesan. Yakin itu. Nah. Ya. Bukanlah sebuah kesuksesan ketika seorang berhasil membangun rumah 2 tingkat misalnya. Dapat mobil, bukan itu keberhasilan. Masyaallah rahimakumullah. Keberhasilan itu ketika seorang telah diberi hidayah menjadi seorang muslim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia miliki dia merasa cukup dengan pemberian Allah Jalla wa ala. Apa saja yang dia miliki, miskin atau kaya, dia merasa cukup. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Dan itulah kesuksesan. Itulah kemenangan. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah." Barang sungguh telah beruntunglah seorang itu muslim dan dia mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah memberi sifat qanaah pada dirinya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Namun karena lemahnya keyakinan, seorang tidak yakin akan janji Allah, akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan seorang terus menjadi hamba dunia. Kalau seperti ini keadaannya, terus dia pelihara dalam keadaan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kehinaan akan menimpanya. Ya. Berbeda seorang mungkin dahulu dia tidak mengerti, dahulu dia tidak mengetahui. Ya tentunya tidak ada dosa bagi orang yang tidak mengetahui. Namun setelah dia tahu, terus dia berada di atas perbuatan tersebut, maka ini adalah kehinaan.